Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa rahmah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Para pendengar rahiman rahimakumullah. Kita baca yang ke ayat 134 dari surat Al-Baqarah. Dan mungkin adalah talim tafsir kita yang terakhir di Ramadan ini. Qala Allah Ta'ala, tilka ummatun qad kharat la ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna ma kanu ya'malun. Tilka ummatun qad kharat, itu adalah umat yang telah lewat, yang telah lalu. Isyarat di sini kembali kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yakub dan yang dahulunya. Karena ta'ifatun ummah di sini bermakna ta'ifah. Ummah dalam Al-Quran kadang bermakna zaman, waktu. Sebelum surat Yusuf, waqala alladziina jaminhuma waddakara ba'da ummatin. Umatin di sini yakni waktu, dan dia ingat setelah beberapa lama. Umat kadang bermakna al-imam, seorang pemimpin, tokoh, tauladan. Seperti dalam surat An-Nahl, inna Ibrahima kana ummatan. Ibrahim adalah ummah, yakni imam kedua. Kadang umat bermakna millah, tariq, millah. Seperti dalam surat Zuhruf, kalau misalkan tentang orang-orang musyrikin, inna wajadna aba'ana ala ummatin, yakni ala millatin, ala tariqin. Dan umat juga bermakna ta'ifatun minan nas, sekelompok orang. Seperti dalam ayat ini, tilka ummatun, yakni sekelompok orang. Ini maksud adalah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yakub dan yang lainnya dari para nabi. Ya, itu adalah umat yang telah lewat. Laha maka sahabat walakum maka sabtum. Laha ini tilkal ummah, mereka umat yang telah dahulu mendapatkan apa yang mereka lakukan. Walakum maka sabtum, dan kalian akan mendapatkan apa yang kalian usahakan lakukan. Jadi kata Ibrahim rahimahullah ta'ala, fala tanaluna mimma kasabu syai'an walana aduna mimma kasabtum syai'a. Umat-umat terdahulu tersebut, Nabi Ibrahim dan yang lainnya, kalian tidak akan mendapatkan, tidak akan meraih sedikit pun dari apa yang mereka telah lakukan, dan mereka pun tidak akan mendapatkan apa yang kalian lakukan. Masing-masing akan mendapatkan balas amalnya sendiri. Disebutkan oleh sabda Rahman Rasulullah rahimahullah ta'ala, ay kullun lahu amaluhu wa kullun sawjaza bima fa'ala. Masing-masing mendapatkan amalannya, bagian amalannya, masing-masing akan mendapatkan balasan sesuai apa yang dilakukannya. Masing-masing akan mendapatkan balasan apa yang diperbuatnya. La yu'akhadhu ahadun bidzambi ahadin. Seorang tidak akan disiksa dengan sebab dosa yang lain. Wala yanfa'u ahadan illa imanuhu wa taqwa. Tidak akan bermanfaat bagi seseorang kecuali keimanan dia dan ketakwaan dia. In mana laha makasabat walakum makasabtum. Masing-masing akan mendapatkan amalnya sendiri. Dan tidak akan disiksa dengan perbuatan sebab dosa orang lain. Dan yang akan bermanfaat seseorang itu adalah iman dan takwa dia. Wala tusaluna ma kanu ya'malun. Dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Subhanallahi rahimahullahu ta'ala. Menyebutkan beberapa faedah terkait ayat ini. Yang pertama kata beliau rahimahullahu ta'ala, dari ayat ini menunjukkan bahwasanya annal i'timad ala amal al-aba la yajdi syai'an. Bersandar dengan amal-amal perbuatan nenek moyang itu tidak bermanfaat sedikit pun. Karena berfirman tilka ummatun qad khalat, ya ini kata beliau, hum madaw wa aslamu lillah. Mereka, Nabi Ibrahim AS, wa Ismail, wa Ishaq, wa Yaqub, mereka telah lalu. Wa aslamu lillah, dan telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa antum ayyuhal yahudul mawjudun fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaikum antanduru madha kasabtum li anfusikum. Adapun kalian wahai Yahudi yang ada ketika itu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, kewajiban kalian adalah kalian melihat, lihatlah kalian apa yang telah kalian lakukan untuk diri kalian. Ya, jangan kalian beriktimad dengan amal-amal perbuatan penduduk kalian. Ya, dan itu benar pengakuan yang telah diusahakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan Ibrahimu, makan Ibrahimu Yahudian wala Nasraniyan. Ibrahim bukan Yahudi. Ya, Ibrahim bukan Nasrani. Walakin hanifun muslimah. Tapi dia seorang yang berserah diri kepada Allah, seorang yang bertauhid. Wa ma kana minal musyrikin. Kalian gelak-gelak kalian, pengakuan kalian tidak bermanfaat sedikit pun. Ya. Di antara ayat ini, kata Muzammil rahimahullah ta'ala, ayat ini syarat yang bagi lana an-naskuta amma jara baina sahabah. Seyogianya bagi kita untuk diam tidak berbicara tentang apa yang terjadi di kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kita meyakini tadi sebagaimana firman Allah, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Wa nahnu ma'niyun al-an bi anfusina. Kalau terkait dengan Ibrahim, Ismail, Ishak dan yang lainnya Nabi Muhammad SAW, ini yang dituju adalah Yahudi. Kalau dalam makna ini, keharusan untuk diam di apa yang berlangsung di kalangan sahabat, dengan dalil ayat ini, tilka ummatun qad khalat, ini adalah kepada kita. Ya, kita, diri kita harus diam, karena itu adalah umat yang terhalu. Mereka mendapatkan apa yang telah mereka lakukan, dan kalian akan mendapat apa yang kalian lakukan. Jadi tidak boleh yang menceritakan apa yang terjadi dengan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yadhkuru Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala annahu su'ila amma jara bain as-sahabah. Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz ditanya tentang apa yang terjadi antara para sahabat. Maka beliau berkata, hadhihi dima taharallahu sufan minha. Inilah darah-darah yang Allah Subhanahu wa taala sucikan pedang-pedang kita darinya. Tidak terlibat. Banahnu tutahhiru asinatana minha, dan kita pun akan membersihkan, mensucikan lisan-lisan kita darinya. Tidak akan membicarakan apa yang terjadi sehingga menyebabkan kita mencela salah satu pihak. Sebagaimana Allah bersihkan pedang-pedang kita tidak ikut, maka kita pun bersihkan lisan kita untuk tidak terjatuh dalam dosa membicarakan mereka. Yang berikutnya, ayat ini adalah isbat wadillah subhanahu wa ta'ala. Menetapkan sifat adilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahum la yu'akhadu ahadan bima lam ya'malhu. Ya, seorang tidak akan disiksa karena perbuatan orang lain. Ya, disiksa dengan apa yang dia tidak lakukan. Ya, wa la tusaruna amma kanu ya'malu. Kalian tidak akan ditanya dengan tentang apa yang dilakukan oleh mereka. Apa yang dilakukan orang lain tidak akan dipertanyakan kepada kita. Ini diantara bentuk bukti kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir diantara ayat ini, kata beliau rahimahullahu ta'ala, ifbat su'al wala insan sayus'al. Adanya pertanyaan nanti, seorang insan akan ditanya nanti di hari kiamat. Nah, dikali waratus alu amakanu ya'marun. Hadis Muslimin rahimahallahu ta'ala, mantuqul ayah, mantuq apa yang termaktub dalam teks ayat adalah nafsual an'amul khair. Mantuqul ayah yakni teks yang ada pada ayat dinafikannya pertanyaan tentang amalan orang lain. Seorang tidak akan ditanya tentang amalan orang lain. Qala wa mafhumuha ثبوت السؤال عن عمل العامل وأنه مسؤول عن العمل. Dan mafhumnya, mafhum dari ayat ini menunjukkan adanya pertanyaan tentang amalan orang-orang yang beramal. Dan itu adalah bahwasanya dia mas'ul, akan diminta pertanggungjawaban atas amal-amal dia. Dan dalam satu hadis yang masyhur, Rasul menyatakan, la tazulu abdin, la tazulu qadam abdin, hatta yus'al. Tidak akan bergeser dua kaki hamba dari kiamat sampai ditanya. An umrihi bima afna wan jismihi bima ablah wan ilmihi bima amil wan malihi min aina iktasab wa aina anfaqa. Tidak akan bergeser dua kaki hamba dari kiamat sampai ditanya tentang umurnya, untuk apa dihabiskan, tentang jasadnya, badannya, untuk apa dia lemah sampai lemah, untuk apa digunakan sampai lemah, tentang ilmunya, untuk apa diamalkan, apa yang diamalkan dengan ilmunya, dan yang terakhir tentang hartanya, dari mana dia dapat harta tersebut dan kemana dibelanjakan. Ya, seorang yang ditanya tentang amal perbuatannya, bahkan tentang nikmat yang telah didapat. Ya, dalam surat At-Takatsur, Summaratus alumna yawma idzin aninanya. Kemudian sungguh-sungguh kalian akan ditanya ketika itu tentang an-na'im, tentang nikmat-nikmat yang kalian dapat. Ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini kita baca tafsir di Ramadan ini. Mudah-mudahan kita baca lanjutkan di Ramadan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.